بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad adalah kita membahas tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah inilah satu peristiwa yang mengakhiri kewajiban umat Islam untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi sebelum peristiwa Fathu Makkah, hijrah adalah merupakan satu kewajiban atas setiap orang yang menyatakan diri masuk Islam. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut kota Makkah, maka Rasulullah mengumumkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban untuk hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa sejarah umat Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kewajiban hijrah telah selesai dengan peristiwa Fathu Makkah, maka kemudian kita bertanya, apa semua yang terjadi dalam peristiwa Fathu Makkah itu sehingga hijrah yang tadinya merupakan satu kewajiban menjadi tidak wajib? Dan kemudian apa yang dimaksud dengan Fathu Makkah? Apa yang dimaksud dengan hijrah? Dan kapan kewajiban hijrah itu muncul kembali? Surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ini adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 97. Syekh Abdul Rahman bin Nazir As-Sa'di dalam bukunya Tafsir Kalimul Mannan fi Tafsir Kalamur Rahman, dalam buku tafsirnya beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban hijrah itu bisa muncul kembali, bisa terjadi kembali bagi setiap umat Islam jika kondisinya adalah seperti sebelum Fathu Makkah. Sekali lagi, kewajiban hijrah akan terjadi kembali kepada kita sebagai umat Islam manakala kondisi umat Islam adalah seperti sebelum peristiwa Fathu Makkah. Maka kita sangat berpentingan untuk membandingkan bagaimana kondisi umat Islam sebelum Fathu Makkah dan bagaimana kondisi umat Islam sesudah Fathu Makkah. Surat An-Nisa 97, Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri, yang menzalimi diri mereka sendiri artinya adalah orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah orang-orang zalim. Dalam kaitan pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah membagi manusia dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang hampir sebagai pemenang dengan banyak melaksanakan kebaikan. Yang kedua adalah muktasib. Kata ulama, orang yang muktasib adalah seorang yang hanya melaksanakan apa yang diwajibkan. Kalau sabiqun bil khairat, mereka adalah orang-orang yang selain melaksanakan yang wajib, mereka juga melaksanakan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-muqtasid adalah orang yang hanya melaksanakan yang wajib, sementara yang sunnah tidak bisa dilaksanakan atau belum bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah zalimul li nafsihi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kata para ulama adalah orang yang tidak melaksanakan yang wajib, apalagi yang sunnah. Yang wajib tidak dilaksanakan, ya, apalagi yang sunnah juga lebih tidak bisa dilaksanakan. Ini adalah orang-orang yang zalim. Nah, ketika mereka mati dalam kondisi zalim, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah, mereka ditanya oleh para malaikat, "Qawfi makuntum, kenapa kalian tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya?" Maka mereka menjawab, "Qalu kunna mustaqfina fil ardi." Mereka mengatakan, ya, kami tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangannya adalah karena kami adalah kelompok tertindas, atau kami adalah orang-orang minoritas, kami adalah orang-orang yang, ya, tidak punya peranan di tempat kami, di lingkungan kami, sehingga sangat sulit untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan sangat sulit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ternyata alasan seperti itu tidak diterima oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kondisi kita yang lemah, yang tidak memiliki peran dalam kehidupan kita, dalam kita, dalam masyarakat kita, sehingga kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan tidak bisa meninggalkan larangannya, itu tidak diterima oleh malaikat. Malaikat balik berkata, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah mencari daerah, mencari lingkungan, mencari tempat yang memungkinkan engkau melaksanakan perintah Allah, yang memungkinkan engkau meninggalkan larangan-larangan ini? Ditegur oleh malaikat dengan teguran yang sangat keras. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam bukunya, dalam kitab tafsirnya, Taifir Karim al-Mannan di Tafsir Karim al-Rahman, mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban hijrah akan terjadi lagi manakala kita sebagai umat Islam tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah, karena kondisi lingkungan, karena kondisi masyarakat, karena kondisi daerah, karena kondisi negara kita yang tidak memungkinkan kita melaksanakan perintah Allah dan tidak mungkin bisa menjauhi larangan-larangan. Ini adalah jamaah yang rahmati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian kita perlu mengetahui bagaimana kondisi setelah peristiwa Fathu Makkah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kewajiban hijrah itu tidak ada lagi. Kita lihat di sini lah, ya, nas-nas kitab Zadul Ma'ad, ya, betapa kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah itu tidak hanya sekedar pengumuman, tapi ada action-action yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kondisi yang digambarkan oleh nas-nas ini adalah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meraih kemenangan pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah segera mengirim orang-orang beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghabiskan segala bentuk kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar. Ada di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan Khalid bin Walid untuk mengutus untuk menghancurkan patung Usda. Yang dikenal dari patung-patung jahiliyah yang namanya adalah patung tiga, Lata, Usda dan Manat. Ini adalah patung-patung yang paling diagungkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Usda. Fab'atha Khalid bin Walid ila al-Usda li khamsi layalin baqina min syahr Ramadan. Peristiwa ini adalah pada tanggal 25 Ramadan. Jadi Fathu Makkah, perang terbesar dalam sejarah umat Islam yang kemudian merubah total kondisi umat Islam yang tadinya ditindas, yang tadinya ditekan, yang tadinya dipermainkan. Setelah terjadi Fathu Makkah, umat Islam menjadi dihormati. Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 30 pasukan kuda untuk menghancurkan satu patung yang namanya patung Usda. Fakharaja ilaiha fi 30 qarisan. Beserta 30 pasukan berkuda dari Ashab ini, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza dhahaw ilaiha fahadama. Sampai di sana patungnya langsung dihancurkan. Sumarja kemudian mereka langsung kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ketemu Rasulullah fa'akhbaruhu. Ketika Rasulullah menerima kedatangan Khalid bin Walid dengan pasukannya, Rasulullah bertanya, "Hal ra'aita syai'an?" Apakah kau mendapat sesuatu? Qala la. Tidak ada ya Rasulullah, kami hanya mendapati sebuah patung besar dan kami hancurkan, selesai. Katanya, fa'innaka lam tahdibha. Kamu baru menghancurkan simbolnya, belum menghancurkan hakikat kemusyrikan penyembahan terhadap Usda. Fa'innaka lam tahdibha. Farji' ilaiha. Engkau belum menghancurkan Usda, engkau baru menghancurkan simbolnya, hakikatnya belum dihancurkan. Farji' ilaiha. Kembalilah ke sana, fahdimha, hancurkan, habiskan, musnahkan sampai ke akar-akarnya. Faraja Khalid wa huwa mutaghayyirun. Maka kembalilah Khalid menuju tempat di mana patung Usda ada di sana dengan kondisi semangat yang luar biasa. Fajar roda syaitahu, maka Khalid langsung menghunuskan pedangnya. Ketika Khalid menghunuskan pedang, kharajat ilaihi imra'atun. Oh, jadi ternyata patung itu hanya simbol. Di balik simbol itu ada pemusuhnya. Di balik itu ada orang-orang yang membela kemusyrikan. Adalah seorang perempuan. Imra'atun majud. Seorang perempuan keluar dari persembunyiannya. Menyongsong kedatangan Khalid dengan pedang terhunus. Perempuan tua tersebut Rulian, lanjang, saudara berwarna hitam, nasiratul roksi, rambutnya acak-acakan. Ini adalah ternyata pemuja Usda. Fajar as-salimu yasihu biha kabar al-khalid. Selain perempuan semua dalam kondisi itu ada kuncen. Jadi ada kuncinya yang nungguin patung Usda dan pembela perempuan itu. Fadharabaha Khalid, maka Khalid membunuh perempuan tersebut fajadalaha bisnatai, maka ya dipenggal lehernya perempuan tersebut dan kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan na'am tilkal husna, itu adalah hakikat daripada berhala husna. Jadi kalau patut juga yang sifat, sementara yang sesungguhnya adalah orang yang mengalami balik husna tersebut. Waqad aisa an tu'bad fi biladikum abadan, sejak peristiwa ini kata Rasulullah ya, husna tidak akan pernah disembah untuk selamanya. Wakar di nahlatin wakar di Quraisy majami ibadikna. Jangan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ternyata peristiwa Husna Mekah yang menjadi tonggak sejarah perubahan tabuan ini. Tidak wajib hijrah menjadi tidak wajib hijrah adalah manakala agama kita Islam sudah betul-betul mendominasi catatan hidup kemasyarakat masyarakat. Manakala aturan yang dilaksanakan adalah aturan al-Islam. Ingat, manakala aturan al-Islam itu adalah yang disyukuri. Bukan semua manusia masuk Islam. Jadi target kita adalah, target perjuangan kita adalah bukan memaksa semua manusia untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Karena itu memang tidak mungkin. Karena Al-Quran mengatakan la ikroha, tidak boleh ada pemaksaan ya, beragama. Tidak boleh kita sebagai umat Islam memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Kenapa? Fattabayyana ar-rusydu min al-ghayy, karena sudah jelas mana kebaikan dan keburukan. Mana al-haq dan mana al-batil, itu sudah jelas. Maka tidak perlu dipaksa. Orang pun akan bisa menilai ini adalah yang benar, ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah, ini adalah agama yang lurus. Sehingga tidak perlu dipaksa. Fattabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Tetapi target perjuangan kita, target perjuangan umat Islam, target dakwah Islam adalah bagaimana supaya aturan al-Islam, bagaimana supaya nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang dijunjung tinggi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, nilai Islam itu apa? Kalau kita mendengar informasi, membaca berita, menonton televisi, ketika dikatakan penegakan syariat Islam di Aceh, itu selalu yang ditayangkan adalah penegakan hukum cambuk. Seolah-olah syariat Islam itu hanya cambuk, potong tangan, raja dan sebagainya. Padahal ada nilai-nilai yang luhur yang diusung oleh ajaran agama kita Islam, yaitu nilai-nilai yang juga diusung oleh fitrah manusia. Adalah ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah. Sehingga kalau kita semua mengikuti fitrah kita, kesucian jiwa kita sebagaimana kita baru dilahirkan pada ibu kita, maka insya Allah kita semua akan menerima al-Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir dilahirkan oleh kedua orang tua yang dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi fitrah. Fitrah itu adalah suci. Suci itu artinya adalah siap menerima ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awara wa abawahu yuhawwi bidarihi ay yunasbihi aw yumajjisani. Tapi kemudian ya, berjalan beriringan dengan waktu ya, manusia yang lahir dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih, siap menerima nilai yang Allah turunkan, menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi, dan ini adalah mutlak tanggung jawab kedua orang tua. Saat bawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidani, yang menjadikan anaknya Yahudi, yang menjadikan anaknya Nasrani, yang menjadikan anaknya Majusi. Dari sini jemaah sekalian dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita hanya merasa perlu memiliki seorang anak yang soleh yang bisa mewarisi akidah dan keimanan kita, ternyata kita tidak boleh memilih untuk mau atau tidak mau punya anak yang soleh, tapi kita dipaksa oleh Allah dan Rasulnya agar kita bekerja maksimal dengan segala apa yang kita miliki untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh yang mewarisi keimanan dan ketakwaan kita. Kalau tidak, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawbidani au yunasirani au yumindisani. Jangan sering rahmati ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada permasalahan kita. Sehingga target dakwah kita adalah bagaimana supaya nilai-nilai Islam ini mendominasi tatanan hidup bermasyarakat. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebebasan berekspresi, yeah, itu harus betul-betul, ya, tidak junjung tinggi. Memberantas segala bentuk kezaliman dan kecurangan itu juga menjadi program utama, yeah, dakwah kita. Itu adalah al-Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan inni harramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu dalam hadis qudsi. Sungguhnya aku telah haramkan atas kalian kezaliman, atas diriku kezaliman, dan aku juga haramkan segala bentuk kezaliman atas kalian semua. Fala tadzalimu. Maka janganlah kalian berlagu. Jangan sering rahmati ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil menguasai kota Mekkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi pemimpin pada waktu itu. Tapi Rasulullah yang sudah dijadikan sebagai pemimpin Mekkah pada waktu itu juga tidak senang-senang. Orang-orang yang dulunya memusuhi orang-orang yang dulunya mencari pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, ya bani fulan ma dhanantum anni fa'ilukum, apa yang kalian duga yang akan aku, ya, lakukan atas kalian yang dulu menzalimi kami, yang dulu merampas hak kami, yang dulu merebut harta kami. Kata para orang-orang kafir, penduduk Mekah yang sekarang sudah tertunduk, tertunduknya mereka mengatakan, anta akhul karim, ibnu akhil karim, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Jelas saya berarti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diwujudkan ketika Rasulullah kemudian mengumumkan idhabu fa antum tunqa. Pergilah kalian semua, ya, dengan bebas di muka bumi ini. Jadi Rasulullah tidak punya menyimpan dendam terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrik, ya, yang dulu memusuhinya. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah siap menyerang di bawah, ya, bendera Islam. Walaupun mereka belum menyatakan masuk Islam, ya. Maka, ya, dalam agama kita Islam, orang kafir itu tidak semuanya harus diperangi. Ya. Siapa orang kafir yang diperangi adalah orang-orang kafir harbi yang mengangkat senjata yang menyukai perang terhadap umat Islam. Tapi kemudian ketika mereka sudah kalah, ketika mereka sudah menyerah, kemudian ketika mereka sudah menyatakan siap, ya, berada dalam aturan Islam, maka itu yang kemudian kita katakan dengan julukan kafir di bumi. Orang-orang kafir yang dilindungi oleh agama kita Islam, orang-orang kafir yang darahnya dilindungi orang-orang kafir yang hartanya dilindungi. Itu namanya kafir zimmi. Maka tidak boleh. Orang-orang kafir zimmi kita sakiti. Kata Rasulullah, "Man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah." Barang siapa menyakiti orang kafir yang zimmi, maka dia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, dengan kata lain, memang aturan yang berlaku, aturan yang mendominasi kehidupan kita dalam bermasyarakat adalah aturan agama kita Al-Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, aturan Islam itu adalah aturan yang sesuai dengan fitrah. Walaupun kadang namanya berbeda, tapi ketika esensinya adalah sama, maka itu adalah termasuk aturan Al-Islam. Contohnya, profesionalisme itu adalah nilai Islam. Walaupun dalam agama kita Al-Islam, dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak ada kata-kata profesionalisme. Yang ada kata adalah kalimat Al-Ihsan, yang ada adalah kalimat Al-Itqan. Jadi kita, agama kita Islam, memajukan kita, memerintahkan kita agama Islam agar berbuat ihsan, berbuat syukur dalam segala aktivitas kita. Termasuk dalam menyembelih binatang, termasuk dalam membunuh, kita harus ihsan dan syukur. Yang dalam bahasa kita adalah profesional. Bagaimana menyembelih secara profesional? Kata Rasulullah, kalau engkau akan menyembelih binatang, maka tajamkan pisaunya supaya binatang yang kau sembelih tidak tersakiti. Bagaimana kita membunuh secara profesional? Bunuhlah sekali, dia mati. Nah, itu adalah membunuh secara profesional. Tidak disakiti terlebih dahulu. Tidak disakiti terlebih dahulu. Fa'idha dabahtum fa'ahsinu bilhata wa'idha qataltum fa'ahsinu bilhata. Kita sebagai umat Islam kadang merasa terpaku dengan istilah-istilah yang kadang menakutkan. Menakutkan ini barangkali menakutkan orang-orang yang bukan hanya orang kafir yang takut, Pak. Ketika kita disebutkan tegakkan syariat Islam, apakah hanya orang kafir yang menolak? Ternyata tidak. Banyak orang Islam juga yang menolak usulan untuk tegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena yang ada di kepala mereka, syariat Islam itu adalah potong tangan. Syariat Islam adalah cambuk. Syariat Islam adalah rajam dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat nilai yang ada dalam Al-Islam, itu adalah sebagian saja. Nilai-nilai dalam jual beli begitu jelas, begitu gamblang dalam syariat kita. Bagaimana hidup bermasyarakat? Di sana ada al-musaqat, ada al-muzara'ah, ada apa namanya kehidupan, ada hukum jinayah. Semuanya jelas begitu gamblang dalam agama kita Islam. Itu adalah semuanya syariat Islam. Maka kalau kita mengatakan tegakkan keadilan, itu adalah himbauan untuk menegakkan syariat Islam. Berangkat solusi, itu juga adalah himbauan untuk menegakkan syariat Islam. Kita menggunakan luar, kita menggunakan bahasa, kita menggunakan istilah yang bermasyarakat, yang membumi, yang bisa dipahami oleh manusia. Khasibinnasa ala qadri uquli. Ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kualitas akal mereka, standar akal mereka. Jadi jangan kemudian kita berbicara dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab, kita menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab sehingga istilah-istilahnya tidak dimengerti. Jadi Yusuf Qurtubi dalam bukunya Fiqhul Maqasid itu dengan jelas bahwa istilah-istilah dalam hadis, istilah-istilah dalam Al-Quran itu tidak mesti dipertahankan istilahnya. Selama esensinya adalah masih ada, maka itu adalah nilai semua. Jadi jangan ya terfokus pada istilah, tapi esensinya tidak ada. Yang penting esensinya, walaupun istilahnya berubah, maka itu berarti kita sudah menerapkan syariat Islam. Jangan sering dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, selama aturan yang berlaku, selama aturan yang kita laksanakan, yang menerusi negara kita, lingkungan kita, belum diambil dari nilai-nilai mulia yang ada dalam syariat Islam, maka kita pasti diperintahkan untuk hijrah. Jangan sering dirahmati Allah SWT dan negara kita, negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang jelas-jelas mengusung nilai-nilai pelaksanaan agama kita al-Islam. Dalam Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam Undang-Undang Dasar 45 terbunyi negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang disampaikan aku lupa lihat dan wa'astagfirullahaladzim. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya di sini.